Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Dan ikhwat muslimin muslimah, sidang jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung ke halaman 406 hadis 160. Al-khamisu an Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hadis muttafaq alaihi. Wa fi riwayatin li Muslim kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah hatta idha ra'a anna qad aqanna anhu thumma kharaja yawma faqama hatta kada an yukabbir fara'a rajulan badian sadruhu faqal ibad Allah la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian meluruskan barisan kalian, atau kalau tidak Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih. Hadis muttafaq alaihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW pernah meluruskan barisan kami seolah-olah beliau, yakni Rasulullah SAW, meluruskan anak panah hingga kami benar-benar memahaminya. Kemudian pada suatu hari beliau, yakni Rasulullah SAW, keluar ke masjid lalu berdiri sampai hampir membaca takbir, yakni takbiratul ihram. Tiba-tiba beliau melihat seorang yang badannya menonjol ke depan. Maka beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan barisan kalian atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih. Salman tadi saya minta buku, mana bukunya? Salman hantar ke depan. Dalam bab ini memperkatakan tentang saf. Tentang saf. Yang mana kita dah bincang dalam satu buku dan buku itu sudah diedarkan. Wajib meratakan saf, meluruskan saf. Meratakan, merapatkan dan meluruskan. Meratakan, merapatkan dan meluruskan saf. Kerana saya dapati sebagaimana buku kecil yang saya tulis, berpuluh hadis. Bukan berbelas, berpuluh hadis. Ada yang diulang-ulang, sama ada Bukhari, Muslim dan hampir semua perawi hadis meriwayatkan wajibnya merapatkan, meluruskan saf sebelum kita takbiratul ihram. Umar pernah kalah dalam perang. Bila dicek, peralatan perang cukup. Askarnya ramai. Tetapi, apa yang menyebabkan dia kalah dalam perang? Ternyata dia kalah dengan perang. Pertama sekali puncanya, tidak merapatkan saf. Tidak meluruskan saf. Tidak rapat dan tidak lurus. Yang kedua, bila ke masjid, tidak gosok gigi. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Menggosok gigi sebelum ke masjid, itu ada kaitkan dengan merapatkan. Waalaikumsalam. Kita rasakan ya, seperti penghisap rokok kalau ada di tepi kita, di sebelah kanan atau sebelah kiri, terutama waktu sujud. Kalau imam sujud lama, dia punya bau, kita boleh mual macam nak muntah. Makanya Rasulullah SAW melarang orang yang akan berjihad daripada memakan makanan yang boleh mengganggu sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebab bila ada orang membaca walaupun tidak keluarkan suara, bau daripada mulutnya itu akan mengganggu kita yang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Begitu juga Umar menyuruh kita atau Rasulullah SAW menyuruh kita, bila ke masjid, ambillah perhiasan. Malah ayat Quran terdapat sebuah ayat Quran, khudu zinatakum inda kulli masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Taklah kamu wahai orang beriman mengambil perhiasan kamu bila ke masjid. Perhiasan di sini bukanlah pakaian cantik-cantik. Tetapi bukan pakaian cantik saja, tetapi adalah kebersihan. Sehingga di antara perhiasan laki-laki, bukan perempuan, perempuan tidak boleh, adalah memakai minyak wangi. Kerana yang paling banyak dituntut ke masjid adalah laki-laki. Tapi kalau perempuan mau ke masjid, tidak dilarang. Jadi setiap orang yang mau ke masjid, hendaklah memakai pakaian yang bersih dan disunahkan di antaranya pakai minyak wangi dan kalau boleh, jaga bau mulut. Kalau ditakdirkan, dia makan tadi benda, kalau di Malaysia, di Singapura, jering, petai itu, pun boleh memberi kesan bau pada mulut. Tetapi yang jelas di dalam hadis adalah bawang putih. Kenapa boleh mengganggu yang di kiri dan kanan? Ingat ya, bahawa sembahyang itu persoalan besar. Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sembahyang itu adalah besar dan tidak akan dirasakan besar kecuali orang yang khusyuk. Kita pasal khusyuk. Khusyuk adalah kejayaan orang-orang yang beriman. Di mana Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Maka benar-benar berjayalah orang yang beriman. Apakah tanda kejayaannya, sama ada laki-laki atau perempuan, adalah sembahyangnya khusyuk. Jadi kalau kita dah dapat kejayaan, jangan mengganggu orang yang lain yang nak dapat kejayaan seperti kita, di mana bila sembahyang berjamaah. Kerana bau mulut yang tidak elok, bau badan yang tidak elok, menjadikan jiran kita sebelah kanan atau sebelah kiri terganggu dalam solat. Dan bila dah terganggu, dia susah untuk merapatkan diri. Dan kalau dah tahu bau kawan ni sentiasa kalau datang baunya busuk, tentu jirannya tak mau duduk sebelahnya. Akhirnya kita bermasam-masam muka kerana punca daripada bau mulutnya. Rasulullah SAW mengatakan, buat wajah-wajah kalian saling berselisih. Kenapa? Kalau kita terpaksa hari-hari duduk di sebelah kawan tu yang bau busuk, kita akan merasa mual dan sebagainya, kita akan mengelakkan diri. Ini berpunca daripada bau yang tidak sedap. Maka kalau boleh, rapatkan saf. Dan tolong dipahami, jauhkan perkara-perkara yang menjadikan orang tak mau rapat saf. Tapi di Singapura sekarang, dia tak mau rapat saf bukan kerana bau mulut. Kerana kebodohannya. Walaupun imam mengatakan, istau li salah wa taqarabu wa atadilu yarhamni wa yarhamkumullah. Tak apa-apa lagi baca. Tapi imam, dia membaca sambil-sambil tengok ke depan. Untuk membaca amaran ini, sewajarnya dia melihat ke belakang sebagaimana Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW nampak satu orang tu ke depan. Jadi bukan membaca melihat ke depan. Membaca sambil-sambil melihat ke depan. Dan Umar apabila dilantik menjadi khalifah, hari pertama dicek apa dia? Saf. Dicek sampai ketiga. Sampai barisan ketiga. Sampai barisan ketiga. Hari kedua pun lebih kurang seperti itu. Hari pertama bila tidak lurus, diluruskan. Kalau tidak rapat, dirapatkan. Kalau bengkok-bengkok, diratakan. Dipegang dadanya dengan lembut. Hari kedua pun masih seperti itu. Tetapi hari ketiga pun dibawa. Rotan dibawa. Tapi antum kalau jadi imam jangan bawa seperti itu. Antum lain, Umar lain. Maka dihenyak sekali dengan rotan. Kenapa? Dosa besar di antara yang dilakukan oleh orang yang solat adalah apabila lalai merapatkan saf. Merapatkan, meluruskan. Ya? Itu yang perlu dipahami. Tetapi kalau Umar hari ketiga, keempat dan kelima itu dilantik satu orang. Di antaranya yang dilantik adalah siapa dia? Bilal. Dilantik untuk cek sampai belakang. Sampai dapat berita daripada belakang yang dibawa oleh orang yang suruh cek sampai belakang bahawa sudah rapat, sudah lurus, baru Umar takbir. Sampai macam itu dijaga. Dan saya katakan tadi Umar kalah perang kerana masalah itu. Kelalaian sedikit saja untuk menjaga barisan orang yang dalam saf solat, dia gagal. Dia kalah dalam perang. Dan saya katakan berpuluh hadis yang menyuruh kita rapatkan saf. Tetapi saya dengar tempoh hari di Singapura, itu dilarang oleh ustaz-ustaz di Singapura. Apa alasannya? Masjid kami luas. Kenapa kita nak rapat-rapat? Katakan kepada mereka, jangan masukkan tentang menyuruh perintah berapa kasaf dengan masjid yang luas. Persoalannya bukan masjid luas. Hatta di padang pasir sekalipun, disuruh rapat. Kenapa? Jangan ditanya. Kerana Allah mengatakan, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayakulu sami'na wa ata'na. Adapun ucapan berimaan, sambutan orang-orang yang beriman, apabila diajak supaya mematuhi perintah Allah dalam hukumnya, maka dikatakan sami'na wa ata'na. Ini perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kalau perintah Allah dan perintah Rasulnya kita lalai, maka Allah tarik. Apa dikatakan? Perkataan wailul lil musallin alladheena hum an salatihim sahun. Orang yang sembahyang pun boleh masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Kerana lalai. Jangan disangka orang yang sembahyang itu tak boleh masuk neraka. Begitu juga kita mesti ingat. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Idza salahat salaha 'amaluhu kullu wa idza fasadat fasada 'amaluhu kullu. Yang pertama Allah hitung dan Allah lihat setelah melihat akidah besok di akhirat adalah solat kita. Kalau solat kita diterima, maka semua amal kita diterima. Kalau solat kita tidak diterima, amal kita tidak diterima. Solat yang Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat, bukan solat seorang diri saja. Keseluruhan cara-cara solat wajib mematuhi perintah Rasulullah. Dan di antaranya yang diperintah Rasulullah adalah merapatkan saf, meluruskan saf. Di antara perintah yang paling keras yang Rasulullah suruh adalah merapatkan saf dan meluruskan saf. Tetapi kenapa ada ustaz-ustaz semasa saya di interview untuk dapat tauliah, tauliah pun tak dapat walaupun hampir 2 jam lebih. Tak dapat juga. Macam rak, nak rak ditanya itu dan tanya ini. Antara orang yang interview saya yang katakan tokoh, dia mengatakan apa? Itu saya katakan kepadanya. Antara ada hutang kan? Hutang apa? Dia mengatakan hadis yang menyuruh merapatkan saf itu sudah mansukh. Saya tanya kepadanya, siapa yang masukkan Syekh? Dia lupa nama ustaznya. Kalau lupa jangan. Siapa nama orang yang masukkan? Tidak, hadis ini, ini bermakna jahilnya dia. Tak layak dia kasi orang tauliah. Dia kena ambil tauliah dulu. Dia mengatakan hadisnya mansukh. Anak katakan hadis mana yang masuk yang masukkan? Dia katakan lupa, tak di, kitabnya dia tak bawa. Kata anak, hantar hutang anak, beritahu nanti. Sebab apa anak sudah menulis tentang wajib merapatkan saf, anak akan batalkan dia. Tetapi, ini adalah satu pembohongan. Sehingga ada ustaz-ustaz kita yang ditanya bila mengajar di masjid, kenapa jamaah Rasul dah hari ini suka rapat-rapatkan saf? Jawab, kerana hadis yang menyuruh di antara hadis ini. Katakan kepada mereka, rukun iman 6 perkara. Satu daripadanya percaya dengan kitab. Beriman dengan kitab. Apa arti beriman dengan kitab? Terima. Tanpa dipersoalkan. Beriman. Amalkan bila disuruh. Beriman. Tinggalkan bila disuruh. Tinggalkan. Kalau tidak, kita tidak ada makna beriman kepada Alkitab. Apa makna beriman kitab? Patuh kepada Alkitab. Seperti saya katakan tadi, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kita kena patuh. Jadi kalau kita katakan beriman tapi kita tidak patuh, itu bukan orang beriman. Di dalam hadis, semua manusia masuk syurga kecuali man aba. Siapa yang menolak? Siapa taat kepada aku, bermakna dia beriman kepada aku. Siapa yang menolak, maka dia sudah tidak beriman kepada aku, maka masuk neraka. Apa yang ditolak? Hadis seperti hadis ini. Cuba lihat, saya baca sekali hadisnya. Dari Abdullah, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhumah, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini perintah, hendaklah kalian meluruskan barisan kalian. Lurus di sini dimaksudkan juga merapatkan. Meluruskan dan merapatkan. Atau kalau tidak, Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih. Apa arti saling berselisih? Ditariknya kasih sayang. Ditariknya kasih sayang dan rasa tanggungjawab. Ditariknya kasih sayang dan rasa tanggungjawab. Makanya orang Islam sekarang tak rasa tanggungjawab. Kalau boleh antara sama, nak dihumban ke neraka ataupun nak dihumban dalam penjara. Ini yang boleh boleh kita ceritakan nanti satu cerita yang bagus. Ya. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW pernah meluruskan barisan kami seolah-olah beliau meluruskan anak panah. hingga kami benar-benar telah memahaminya. Yakni benar-benar kami faham maksud Rasulullah SAW. Kemudian pada suatu hari, beliau keluar ke masjid. Lalu berdiri sampai hampir-hampir membaca takbir. Yakni hampir-hampir takbiratul ihram. Tiba-tiba beliau melihat seorang yang dadanya menonjol ke depan. Lihat, hampir-hampir ditakbir. Tapi dibatalkan takbirnya. Kenapa? Kerana melihat orang yang tidak lurus masuk dalam barisan saf-saf solat. Maka beliau SAW bersabda, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan barisan kalian. Atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih. Apa artinya? Kasih sayangnya ditarik. Rasa tanggungjawab, ta'awun pun ditarik. Itu sebab orang Islam sekarang nafsi-nafsi. Tahu nafsi-nafsi? Engkau aku punya pasal, aku punya pasal. Sendiri-sendiri. Sedangkan Islam bukan macam itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam bersaudara. Tajasudul wahid. Seperti satu tubuh. Kalau rasa demam, seluruh tubuh tidak tidur. Seperti satu tubuh. Kalau sebelah kiri dicubit, sebelah kanan terasa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pengesahan hadis. Hadis ini hadis Bukhari. Bukan main-main. Dan hadis Muslim. Kita ambil terus kandungan hadis. Apakah kandungan hadis? Sebagaimana dijelaskan oleh syekh kita. Perintah untuk meluruskan barisan. Bukan saja meluruskan tetapi merapatkan. Saya tidak bawa buku yang sudah diedarkan. Saya rasa apa salahnya kita murajaah nanti. Kita murajaah tentang wajibnya meluruskan barisan. Makanya tuan-tuan, muslimin dan muslimah, kalau anak kita nak ke masjid, di antara yang perlu kita ingatkan supaya merapatkan saf. Tapi sayangnya, orang-orang yang di masjid marah kalau kita rapatkan saf. Kita rapatkan saja. Rapatkan saja. Dia senang tak senang, itu urusan dia. Tapi bila kita dah cuba sedaya mungkin, tapi dia tak mau juga, itu urusan dia. Marah itu urusan dia. Memang kita faham. Bila kita rapat, nanti dia rapat. Lama-lama dia lari ke belakang. Yang lari ke belakang, kata Rasulullah SAW, itulah seburuk-buruk himar. Kita baca hadisnya. Kalau dia mengecek, itu urusan dia. Tapi kalau dah dia ke situ juga, dia tak mau rapatkan, kita dah berusaha. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak memaksa kita, kecuali apa yang kita sudah mampu. Kita dah mampu melakukan seperti itu. Begitu juga muslimah. Muslimah perlu rapatkan. Ada muslimah yang mengadu dengan saya. Bila rapat, katanya dia pun ditolak dengan tangannya sampai-sampai solat tu. Di dalam terkung, ditolak kawan tu. Artinya kau jangan rapat dengan aku. Ada yang bertanya, yang nak rapat-rapat ni kenapa? Gatal sangat ke kau? Bermana kat kepalanya kotor tu? Dia ingat kita rapat syok sangat dia. Kita rapat kerana disuruh rapat perintah daripada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi macam-macam ya gangguan setan bila kita nak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Setan ada dua, satu jenis jin dan satu jenis manusia. Percayalah, setan-setan di masjid lebih ramai daripada setan-setan di luar jenis manusia. Betul kan? Kenapa mereka lah yang paling banyak mempertahankan bid'ah-bid'ah yang ada di permukaan bumi. Anda pernah tanyakan kepada antum, di kasino ada bid'ah? Di panggung-panggung ada bid'ah? Di bah ada bid'ah? Di tempat-tempat maksiat tu tak ada bid'ah. Maksiat saja. Tetapi di mana kita nak cari berbagai-bagai jenis bid'ah di masjid. Ingat ya, ketua syaitan tu siapa namanya? Iblis. Hadis yang sahih daripada Ibn Mas'ud. Al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha. Wal-bid'atu la yutabu minha. Kadang-kadang orang dah jemu. Dia dengar saya baca hadis ni. Tapi tak kisah saya. Selagi saya tidak jemu. Ya, kerana syaitan-syaitan dan iblis tidak jemu orang buat bid'ah. Malah suka dia. Bagaimana saya nak jemu? Jadi saya akan bacakan hadis ni. Nabi mengatakan, bid'ah itu sangat-sangat dicintai oleh iblis. Daripada maksiat. Kerana maksiat, pembuatnya tahu tu maksiat dia nak bertobat. Tetapi bid'ah tak akan bertobat. Kerana bid'ah dibukul dengan agama. Begitulah di masjid. Jadi kalau kita katakan dia manakah? Paling banyak orang buat bid'ah di masjid. Maka di situlah banyak penghibur iblis dan syaitan. Sebab ini hadis ni. Tapi jangan kita katakan mereka itu iblis. Tapi penghiburnya macam itulah. Tapi sifat-sifat itulah dia. Memang orang tak suka bila saya katakan seperti ini. Saya tak kisah. supaya orang sedar bahawa hal-hal seperti ini perlu kita tegur. Jadi perintah untuk meluruskan barisan itu adalah perintah yang wajib. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, kita terus rapatkan. Kalau orang tak setuju, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diperbolehkan berbicara di antara waktu iqamah dan solat, yakni sebelum takbiratul ihram. Di antara Rasulullah SAW, setelah itu rapat para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang dikatakan orang salaf, dia tidak akan mengangkat takbiratul ihram kecuali dia melihat di belakang dulu. Jadi antum kalau jadi imam di depan saya, jangan terus Allahu Akbar. Setelah iqamah, pastikan barisan di depan itu barisan yang lurus dan rapat. Dan perintahkan kepada barisan yang di depan supaya melihat di belakang. Sudah lurus ke belum? Kalau tidak, kita jangan takbir dulu. Sehingga betul-betul lurus. Kerana inilah perbuatan Rasulullah SAW dan para sahabat. Di antaranya hadis yang kita baca, inilah hadisnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi boleh kita bercakap. Kalau orang itu melawan, kita boleh berargu dengan dia. Kita boleh buat hadis. Katanya, kenapa nak rapat-rapat? Kita katakan perintah Rasulullah SAW. Apa dalilnya kita baca hadisnya? Tapi hampir semua imam di Singapura, di Malaysia, sebelum takbiratul ihram, disuruh rapatkan saf, betul kan? Tetapi imam pun, kalau jadi makmum pun, dia tak pernah rapat. Kalau kita rapat, imam pun mengeceh juga. Biasanya imam tu, kalau imam pertama datang, imam kedua ke belakang. Jadi itulah saf yang patutnya Bilal. Di tepinya baru Bilal. Kalau kita rapat, di tengah kita rapat, dia boleh lari daripada sejadah tu. Tak sukanya kita rapat. Cuba hantar datang ke masjid. Hantar rapat, dia akan ke? Kalau kita sebelah kiri, dia akan kali ke sebelah kanan. Dan seterusnya. Saya pernah tanya kepada imam. Imam, masa imam jadi imam, kan disuruh rapat. Bila saya rapat, kenapa imam tak buat? Masjid, buat Ustaz. Jawapannya. Bila ada tanya, apakah maksudnya hadis yang berpuluh menyuruh kita rapat dengan luasnya masjid? Dia rupanya jahil. Kenapa? Dia jadi imam pun dilantik oleh jabatan kerana pandai baca doa panjang-panjang. Itu aja. Dan bacaannya bagus. Kalau tentang hukum, tak tahu dia. Lagipun, jadi imam berapalah gajinya? Jadi orang-orang tua seperti itu suka jadi imam. Sebab apa? Dia boleh relax-relax. Jumpa kawan banyak di masjid. Dan sambil-sambil menghidupkan bina'an di masjid. Tapi kalau tanya hukum, mereka kebanyakannya tidak tahu. Itulah akhir zaman. Kemudian adanya ancaman dari Allah disebabkan adanya tindakan pelanggaran, iaitu melanggar perintah. Berdasarkan hal tersebut, maka pelurusan barisan merupakan satu hal yang wajib, sedangkan mengabaikannya adalah haram. Menunaikan solat seperti perintah Rasulullah SAW adalah wajib. Kata Rasulullah SAW, "Sallu kama raaitumuni usalli." Hadis Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Siapa yang menyalahi solatnya Rasulullah SAW, ditakuti solatnya tertolak. Dan bila solat tertolak, hadis Ibn Hibban ada 5 jalur kurang lebih, menyebabkan semua amal kita tertolak. Saya bacakan hadisnya lagi sekali. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamati as-salah. Idza salahat salaha amalahu kullu wa idza fasadat fasada amalahu kullu. Pertama, amalan yang dilihat oleh Allah, yakni amalan luaran, adalah solat. Apabila diterima solat tersebut, maka semua amal diterima. Kalau solat tersebut ditolak, maka semua amal ditolak. Bahaya ni. Makanya bab solat dari dulu sampai sekarang, saya tak akan sunyi untuk menyambung terus. Ya, tadi muslimah pun saya buka bab solat. Rupanya banyak yang masih bermasalah dalam solatnya. Kemudian sebelum masuk solat, seorang imam berkewajipan. Imam berkewajipan untuk meluruskan barisan jamaah. Barisan jamaah solat dan memerintahkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Tetapi imam cakap tak serupa buat, buat tak serupa cakap. Itu masalahnya. Sedangkan di dalam mentaati imam itu wajib. Mentaati imam, kata imam baris tak lurus, tak rapat. Wajib tu. Dia melakukannya. Tapi imam bila jadi makmum, saya katakan dia pun ancai-bucai. Macam mana? Itu saya katakan dia bercakap tak serupa buat, buat tak serupa cakap. Poin seterusnya. Kewajipan untuk mentaati ucapan imam. Lihat di sini. Kewajipan untuk mentaati ucapan imam. Jika dia memerintahkan untuk menyamakan dan meluruskan barisan, Sebab meluruskan barisan merupakan bahagian dari kebaikan solat dan bahkan merupakan bahagian dari kesempurnaan solat. Seseorang adalah mengikuti imam. Jadi kesempurnaannya adalah apabila mentaati penetap salam. Jadi kalau tidak sempurna, takut tidak diterima solat kita. Kemudian di antara dalil-dalil yang bersifat umum bagi hadis yang kita baca tadi. A. Para muhakkik, yakni peneliti hadis dari kalangan ulama, telah menetapkan bahawasanya ada hubungan yang sangat erat antara lahir dan batin seseorang. Mala az-zahiru inwanul batin. Yang lahir itu menunjukkan apa di dalam batinnya. Kalau dah tak betul, batinnya tidak betul lah. Artinya ilmunya tidak ada juhala, kosong ilmunya. Jadi, A. Para muhakkik, para peneliti dari kalangan ulama telah menetapkan bahawasanya ada hubungan yang sangat erat antara lahir dan batin seseorang. Dan bahawa lahir mempunyai pengaruh terhadap batin. Jika yang lahir baik, maka batin pun baik. Sebaliknya, jika yang lahir buruk, maka batin pun ikut buruk. Meskipun hal tersebut kadang-kadang tidak disedari oleh seseorang, akan tetapi terkadang dijumpainya pada yang lain, pada orang yang lain. Keeratan hubungan lahir dan batin tersebut dipertegas oleh riwayat Abu Daud, "Qulubukum, hati kalian, dengan wujuhukum, dengan wajah-wajah kalian." Dalam hal ini, beliau menunjukkan bahawa perbedaan lahir akan mengakibatkan pada perbedaan hati. Na'udzubillah. Yakni, yang dikatakan batin adalah hati. Bila hati benci antara satu dengan lain, itulah yang jelas. Jadi, supaya Allah Subhanahu Wa Taala meridai ibadah kita, terutama solat yang sangat besar, wa innaha lakabiratun, antaranya jagalah saf-saf dalam solat kita. Seterusnya, tuan-tuan. Mengenai masalah ini, terdapat beberapa petunjuk yang dapat dijadikan sebagai dalil. Pertama, hadis Jabir bin Samurah. Menurut riwayat Muslim, dia bercerita Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami. Lalu beliau melihat kami sedang duduk-duduk berkelompok-kelompok. Maka beliau bersabda, "Mengapa aku melihat kalian berbagi-bagi, yang berpecah-pecah?" Kedua, hadis Abu Sa'labah Al-Khushani yang sahih. Menurut riwayat Abu Daud dan selainnya, dia bercerita, jika para sahabat singgah di suatu tempat, mereka berpancar di bukit-bukit dan lembah-lembah. Maka Rasulullah SAW bersabda, bahawasanya kalian berpisah-pisah di perbukitan dan lembah-lembah. Maka yang demikian itu hanyalah bersumber dari syaitan. Setelah itu, tidak ada seorang pun singgah di suatu tempat, melainkan antara yang satu berkumpul dengan yang lain. Sampai ada yang mengatakan, jika ada pakaian yang dihamparkan, nascaya pakaian itu akan menampung mereka semua. Kalau pakaian di sini bermakna hamparan. Ini menunjukkan kita tidak boleh berpecah. Hadis ini menunjukkan kita tidak boleh berpecah. Di antara penyebab perpecahan adalah kita tidak merapatkan saf. Rasulullah SAW tidak suka manusia berpecah. Jadi bila kita berkumpul, janganlah berpecah, janganlah berkelompok-kelompok. Kemudian B, pelurusan barisan merupakan senjata penghancur syaitan. Pelurusan barisan merupakan senjata penghancur syaitan di dalam saf. Kerana di dalam hadis, sebagaimana kita dah bincangkan, syaitan yang sebesar menyerupai anak kambing, dia akan menyusul ataupun menyusup di celah-celah barisan yang tidak rapat. Cuba lihat hadisnya. Syaitan yang sebesar anak-anak kambing itu akan menyusup ke celah-celah orang yang tidak rapat solatnya. Tapi sekarang bukan yang jarang ni, yang tidak merapat, bukan sebesar anak kambing boleh masuk. Bapak kambing pun boleh masuk, cuba lihat. Mungkin seekor lembu pun boleh masuk. Dahsyatnya akhir zaman ni. Jadi syaitan akan masuk ke celah-celah orang yang tidak merapatkan saf. Untuk apa syaitan masuk? Untuk mengganggu solat kita, terutama kekhusyukan kita. Sedangkan ayat dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un. Tanda-tanda orang beriman yang berjaya adalah bila khusyuk dalam solat. Bagaimana khusyuk dalam solat? Di antaranya adalah merapatkan saf. Tapi kalau tak merapatkan saf, bagaimana nak khusyuk? Sekali lagi saya tegaskan. Berlurusan barisan merupakan senjata penghancur syaitan yang dapat menghancurkan tipu dayanya dan mengalahkan bala tenteranya. Hal ini telah saya jelaskan dalam buku saya yang berjudul apa dia? Maqami'us Syaitan. C. Pelurusan barisan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan umat dan pengembelengan diri mereka untuk jihad di jalan Allah. Sebab orang yang sudah bisa atau biasa meluruskan barisan dalam solat akan mudah baginya meluruskan barisan dalam perang, sehingga hal itu sangat disukai Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kukuh. Dalam surah As-Saffat ayat 4. Ka'annahum bunyanun marsusah. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillahi saffa. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah suka kalau orang berperang pada jalan Allah itu apa, lurus barisannya. Dan kita di antaranya boleh dikatakan memerangi syaitan adalah waktu solat. Dan paling ditakuti oleh iblis laknatullah adalah sujud. Sehingga kalau orang membaca surah yang ada perintah sujud, bila dia cepat sujud, maka iblis sangat menyesal, sangat kecewa. Kenapa? Bila iblis disuruh sujud kepada Adam, dia tak mau sujud. Tetapi Bani Adam bila disuruh sujud, dia cepat-cepat sujud. Dan di antara sujud yang banyak kita lakukan adalah solat. Maka untuk mengalahkan syaitan adalah dengan banyak sujud, iaitu banyak solat. Ini dijelaskan dalam hadis yang mungkin satu hari kita boleh bongkar dan dibawakan hadis ini ke tengah. Sebahagian hukum syariat yang dilihat dengan teliti oleh seorang analisis secara cermat ternyata menjadi dasar berbagai urusan dan permasalahan besar. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil-dalil yang membatalkan bid'ah yang membagi agama menjadi kulit dan isi. Penjelasan mengenai hal ini telah saya sampaikan dalam buku saya Dalailus Sawaf fi itsbatil bid'ati. Saya tak pernah baca buku ni, saya tidak punya, panjang pula nama bukunya. Ala kulli hal, insyaallah pada waktu umrah ni saya akan cuba cari buku ni. Buku-buku yang sudah disebut dalam tulisan yang ada dalam syarah ni saya akan cuba cari insyaallah. Tuan-tuan, inilah kandungan hadis yang kita syarahkan yang wajibnya meluruskan barisan. Tuan-tuan, apa yang kita pelajari untuk kita amalkan? Apa yang kita pelajari untuk kita fahami? Setelah dipahami, kita amalkan. Setelah diamalkan, kita ajarkan kepada orang lain. Pertama, sebagaimana saya katakan, kita nasihatkan anak-anak kita kalau ke masjid, di antaranya jagalah saf. Penuhkan saf di depan dulu, kemudian ratakan barisan. Kalau boleh, ajar anak kita supaya ambil saf yang depan. Ya, insyaAllah. Itulah di antara kebaikan-kebaikan Islam, yang mana solat adalah wa innaha lakabiratun. Solat adalah benda yang besar. Kalau ada soalan, saya teruskan dengan soalan. Kalau ada, insyaAllah. Ya, ya, teruskan sahabat. Kalau ikut sunnah solat, diri dia lompat kaki lah, besar. Sekadar kita mampu menampung diri kita. Jangan ke jatuh ke depan, jangan jatuh ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Keselesaan. Jangan besar sangat. Kalau besar sangat, nanti bahu tak kena bahu. Ingat. Disebut oleh Rasulullah SAW, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Bahu kena bahu. Lutut kena lutut. Buku lali kena buku lali. Disebut bahu kena bahu. Tapi kalau kau yang besar, bahu tak kena bahu. Ini jadi pisah tak? Maksudnya, jangan ada orang. Ini salah. Macam dia nak kuasai tempat. Dia gini tuan-tuan. Saya dah ajarkan benda ni. Tetapi saya tak salahkan jamaah. Kadang-kadang jamaah ada keuzuran tidak datang. Bila memperkatakan tentang berapakan staf, meluruskan, saya kuliahkan biasanya 3 minggu. Mungkin minggu pertama ada yang datang dan minggu kedua yang datang minggu pertama dia tidak datang. Saya tunjukkan daripada awal sampai akhir bagaimana cara berdiri, jangan terlalu mengangkang, jangan terlalu, sebab kalau kita terlalu rapatkan kaki kita, sahabat kiri kanan kita terpaksa kangkangkan kakinya. Ya, sebaik-baiknya ikut bau keselesaan kita. Ada orang mungkin dia tak balance kan, kalau dia kecil sangat dia kangkangkan. Ya, tapi jangan terlalu besar, kerana di dalam hadis kita faham. Bahu dengan bahu, lutut dengan lutut, dan buku lali dengan buku lali. Mana disebut tapak kaki dengan tapak kaki. Yakni tepi tapak kaki ni kalau dia rapatkan. Mungkin kalau bahu dengan bahu ada tinggi ada rendah. Tak kena bahu dengan bahu. Begitu juga lutut dengan lutut. Tetapi buku lali mustahil tak kena. Jadi kalau kita kangkangkan, buku lali tak kena. Dan disebut juga tapak kaki dengan tapak kaki. Bermakna daripada bawah sampai ke atas kena rapatkan. Jadi kalau terlalu besar, subhanallah. Makanya kadang-kadang jadi fitnah. Minta maaf ya. Ada orang peli. Cuba tengok jamaah Rasul Dahri. Sakit bodek katanya. Semua gini, kangkang. Imam melampau lah. Tapi kita kena sabarlah dalam hal ni. Jangan pukul dia. Jangan maki. Jangan apa. Dia orang jahil. Bila tak senang dengan perbuatan sunnah. Dan silapnya kita. Kenapa kita kangkang besar-besar macam tu? Jadi sederhana sahaja. Sederhana sahaja. Ya insyaAllah. Jangan sampai bergaduh seperti itu. Ya. Dia lari tak apa. Dia lari tak apa. Jangan kita saja lari. Kerana yang lari sama seperti himar ataupun seperti keledai. Ya, jangan jadi keledai di dalam nak solat ni. Jangan ya. Okey, ada soalan yang lain. Allah yubarik fi. Ini juga solat dalam DJ ada sebenarnya kalau ikut Imam Syafi'i tidak boleh sembahyang di masjid yang dalamnya ada mayat. Sebab itu bukan rumah mayat. Rumah kita tak jadi masalah. Jadi larang di masjid. Di rumah kita tak apa. Di rumah kita ada mayat, kita boleh sembahyang. Di rumah kita, kita boleh sembahyang walaupun ada mayat, tapi di masjid tidak boleh. Ya, insyaAllah. Teruskan ya. Okey. Fatra, ada soalan apa insyaAllah? Ya. Jangan. Nasib mata tak tumpangkan kawan tu. Kalau tidak, kita bagaimana ke balai polis nanti. Bagaimanapun mereka menang kerana kuasa di tangan mereka. Itu masalahnya. Ya, jangan. Nasib atau tak. Kalau ikut Imam Syafi'i tidak solat situ. Ya, tidak boleh sebenarnya. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Di belakang tu ada kitab kuburi. Cuba baca. Imam Syafi'i melarang sembahyang menghadap kubur ataupun menghadap mayat. Haram, tidak boleh sama sekali. Ya, makanya sembahyang di Masjid Sultan itu tidak boleh sebenarnya. Kita sembahyang sendiri. Mufarakah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Itu boleh bawa maksiat. Kerana haram. Baca dalam hadis. Berapa banyak hadis yang melarang kita sembahyang menghadap mayat. Kecuali sembahyang mayat. Sembahyang mayat menghadap mayat kerana kita tak ada rukuk dan sujud. Tapi sembahyang kita sekarang ada rukuk dan sujud. Bagaimana rukuk dan sujud kepada mayat? Sedangkan kebanyakan orang-orang yang dikatakan orang jahiliyah, dia menyembah mayat. Menyembah orang mati. Bila orang mati itu dah tak ada, dibuatnya patung. Sebagai pengganti mayat tersebut. Jadi tidak boleh. Jadi ya, anak pembelah sama juga. Iya. Teruskan ya. Teruskan soalan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau di dalam masjid. Kerandanya ini terletak di belakang. Iya. Tapi kita solat di depan. Adakah itu diperintahkan? Juga tidak boleh sebenarnya walaupun di belakang. tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Iya. Cuma ada orang berdalilkan di Mekah dan di Madinah. Itu sembahyang katanya lepas saja beri salam, maka pengumuman daripada Pak Bilal ada mayat, disuruh kita menyemayangkan mayat. Jangan disamakan Masjid Al-Haram dengan Masjid Al-Sultan. Jangan samakan Masjid Nabawi dengan Masjid Ba'alui. Masjid Ba'alui tahu ya? Tak sama. Sebab sebab kita sembahyang di Masjid Al-Haram Mekah Madinah, pahalanya berganda. Malah kita disuruh. Malah disuruh kita pergi. Berpergian secara ibadah. Hanya disuruh pergi kepada tiga masjid ni. Siapa nak musafir untuk beribadah, tidak boleh musafir untuk ibadah kecuali ke tiga masjid. Oleh kerana tuntutan sembahyang tiga masjid ni, sebagaimana dalam satu hadis, asyaddur rihali ila thalathati masajid. Dituntut kamu berpergian cara beribadah, pergian beribadah, musafir ibadah ni, kepada tiga masjid. Masjid hadha, kata Nabi, masjidku ini, yang ini masjid Madinah, wa masjid Makkah, masjid yang ada Kaabah di Mekah, wa masjid ilia, ataupun masjid Masjidil Aqsa. Jadi oleh kerana di situ dituntut kita beribadah di dalamnya, maka ada mayat, tak ada mayat, itu urusan orang yang bawa. Ya? Dan pahalanya 100 ribu dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Makanya Albani dan Ibn Taymiyyah mengatakan jangan disamakan masjid, tiga masjid ini dengan masjid yang walaupun di dalamnya dibawa mayat, tetapi sembahyang kita dituntut sembahyang di situ. Jadi jangan disamakan. Kita wasiatkan kepada anak cucu kita, besok kalau datuk ataupun ayah meninggal, kalau boleh nak sembahyang di masjid, tolong waktu orang sembahyang, mayat taruh di luar. Lepas sembahyang baru masukkan. Berapa-berapa orang nak sembahyangkan, sembahyangkan. Ya? Dan anak nasihatkan kepada antum. Kalau ditakdirkan nak bawa ke masjid, melambat-lambatkan untuk dikuburkan, hukumnya haram. Melambatkan orang yang mati untuk dikebumikan, hukumnya haram. Cara menyiksa mayat adalah melambat-lambatkan menguruskan kebumiannya. Kita lihat ya, urusan mayat sekarang ataupun menguruskan mayat daripada dimandikan sampai dikaparkan dan dibawa ke mana, ke kubur, kebanyakannya dilambat-lambatkan. Cara mandi, subhanallah. Lepas dimandikan, ditaruhnya celak, ditaruhnya minyak wangi, entah apa-apa lagi, ini melambat-lambatkan. Laki-laki tak payah dicelak. Kenapa nak dicelak? Lebih-lebih kalau berjanggut, sikat janggutnya. Dipakaikan serban, berapa lama naikkan serban? Ya, dipakaikan macam baju lagi, dipakaikan seluar lagi. Ini melambat-lambatkan, hukumnya haram. Ingat ya, cara kita menyiksa mayat adalah melambat-lambatkan. Maka katakan kepada anak-anak kita, kalau kita mati cepat-cepat diuruskan. Makanya Albani bila meninggal, dia tak umumkan ke dunia. Supaya jangan terlambat. Jadi ni nak bawa ke masjid. Kat masjid tunggu hari Jumaat pula tu, kalau Jumaat lepas malam Jumaat. Matinya malam Jumaat. Pagi patutnya cepat-cepat dah diuruskan. Katakan kita di sini perlu ada surat doktor, surat hospital, balai polis. Benda-benda ni kita hanya dapat di waktu pejabat. Mungkin pejabat buka pukul 8 atau pukul 9. Mungkin nak selesai pukul 10. Ya pukul 11 sepatutnya dah diusahakan supaya cepat ditanam. Ini tak. Kadang-kadang pukul 10 dah selesai. Tapi disimpan. Untuk apa? Dibawa ke masjid. Sembahyang di masjid. Itu hukumnya haram saya. Cuba dapatkan buku Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Albani. Di situ jelaskan dengan hujah. Albani menulis, saya suka, dibawanya dengan hujah, dengan Quran Hadis. Dia tak taruh begitu saja tak. Pasti ada Quran Hadis. Dia tidak akan memberi satu poin atau satu hukum penjelasan kecuali dibawanya hujah begitu banyak. Makanya kita katakan dia seorang pakar. Dalam tulisannya, susah orang nak membantah. Kerana dia bawanya Quran Hadis. Maka cari itulah orang-orang salaf menulis. Jadi sahabat, pesan kepada anak cucu kita, kalau kita meninggal, cepatlah. Jangan tunggu itu, jangan tunggu ini. Begitu juga saya tengok, nak keluar berapa kali baca Fatihah? Siapa suruh baca Fatihah? Yang dahsyat lagi, keluar satu langkah Fatihah. Dua langkah sampai tujuh langkah, tujuh Fatihah. Yang penghujung, tunggu anak-anak beratur. Cucu-cucu beratur. Anak bini. Dah semua cukup? Nah, tujuh kali. Di bawah keranda. Melambat-lambatkan. Kemudian entah apa lagi. Kadang-kadang tahlil lagi. Sebelum dia bawa ke kubur, tahlil. Ini semua adalah menyiksa mayat. Menyiksa mayat. Melambatkan artinya menyiksa dia. dapatkan buku Ahkamul Janaiz dan baca pelan-pelan supaya kita dapat memberi wasiat kepada anak-anak kita. Kalau kita mati, kalau boleh anak kita mandikan. Kalau boleh jangan orang lain saja. Biar anak kita mandikan. Makanya kalau tidak tahu perkara ini, kita kena belajar. Kalau dah belajar tidak faham, kita kena bertanya, banyak bertanya. Saya tak marah orang banyak bertanya. Banyaklah bertanya, tak kisah. Ya, kalau boleh, antara kita ini sudah memahami persoalan ini. Terutama cara-cara menguruskan mayat, insyaAllah. Ambil lagi satu soalan sebelum kita berpindah kepada hadis 161. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Ustaz terangkan cara sunnah untuk majlis perkahwinan? Kalau nak tahu, saya ada menulis dua buku. Satu Perkahwinan Yang Diberkati Allah. Bukunya tipis. Dijelaskan dengan Quran, dengan hadis, dengan fatwa para ulama. Bukunya tipis. Saya rasa setengah jam habis baca. Ada pula yang lebih tebal. Hampir 200 muka. Ya? Selamatkanlah rumah tangga anda melalui ittiba' sunnah. Cuba baca. Di situ, saya bawakan Quran dan hadis, contoh-contoh daripada sunnah SAW, bagaimana kita mendirikan rumah tangga dan menguruskannya. Surah An-Nahl ada bukunya? Bawa ke sini. Kalau kita terus nak bincang ni, saya rasa banyak subjek lain takut tertinggal. Jadi terutama yang muda-muda ni yang nak berubah tangga, inilah dia bukunya. Perkahwinan Yang Diberkati Allah. Dan buku ini paling banyak dicetak, diorang cetak. Kerana ramai yang nak dirikan rumah tangga, buku ini dibeli untuk hadiah. Ada orang hadiahkan apa? Pinggan, apa gelas, jajan. Nanti sampai di rumah dibuang. Ini takkan dibuang. Jadi laki-laki yang datang, apa salahnya kita hadiahkan ni? Jadi buku ini Perkahwinan Diberkati Allah, di dalamnya dipenuhi Quran hadis. Ini kita pernah adakan seminar, tapi saya yakin kebanyakan di sini tak datang. Ada apa, ada hal-hal sendiri. Dalam buku ni selamatkan rumah tangga anda melalui ittiba' sunnah. Dan buku yang kedua setelah ni yang terlaris dan sampai sekarang kami akan terus ulang cetak yang ni. Dalam buku ni, kami meminta kepada jamaah, kalau boleh uruskanlah anak-anak kita yang akan kahwin ini cara sunnah. Dan orang-orang muda ni, kalau boleh fahamilah sunnah. Cuma sekarang masalahnya, kalau pihak kita tahu sunnah, pihak sana tak tahu sunnah, pun jadi punahrana juga perkahwinan. Kenapa diikut yang sebelah sana? Jangan. Bagaimanapun, kita minta sebelah sana tu ikut dan hadiahkan buku ni lebih awal. Nak datang berminang, bawa buku ni, hadiahkan. Boleh tak dibaca buku ni? Mudah-mudahan bila dibaca, sekurang-kurangnya dia ada maklumat. Ya? Jadi yang bertanya ni, tak larat lah saya nak jawab. Satu jam tak habis nanti. Jadi dapatkan buku ni, baca sendiri. Macam mana, Syed? Okey, kita ambil hadis 161. Masih ada waktu, insyaAllah. As-sadisu, an Abi Musa radhiyallahu anhu, قال اخترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها أنكم. Lihat tuan-tuan, agama kita punya cantik. Sampai nak tidur pun sebelum tidur diajar, jangan tidur dulu. Kamu ada harta dunia yang dititipkan oleh Allah untuk dijaga. Apa dia? Kalau dulu kan lampunya pakai api, sekarang pakai lampu ni, tapi tetap disuruh tutup dulu. Lihat. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam ada sebuah rumah terbakar di Madinah yang menimpa penghuninya. Lalu ketiga keadaan mereka itu diceritakan kepada SAW, beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Oleh kerana itu, jika kalian tidur, maka hendaklah kalian mematikannya. Muttafaq alaihi. Jadi disunnahkan nak matikan tu dengan bismillah. Bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga pintu-pintu yang kita nak tutup, kita nak tutup, kita tolak dengan bismillah. Di antara hadis yang bila kita lihat faedahnya, bila kita tutup dengan bismillah, syaitan tak boleh masuk. Katakan kita dah tutup pintu, penghabisan nak kunci. Sebelum kunci, kita tolak kunci itu dengan bismillah. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Pergi petunjuk lampu. Sebelum kita matikan, kita bismillah. InsyaAllah. Kalau dulu lampu pakai api, tapi sekarang lampu ni sama saja. Sebab dicerita pasal lampu. Yang katakan, oh kalau lampu api, kita bismillah. Kalau lampu ni tak payah. Kita ambil keberkatannya sebagaimana diajarkan. Agama lain tak ajar seperti ini, agama Islam saja. Tengok smartnya agama Islam, tengok indahnya agama Islam. Sehingga perkara-perkara seperti ini diajarkan. Kenapa? Supaya kita setiap ingat Allah. Dua kalau kita dah amalkan. Pertama, kita mentaati Allah. Yang paling penting sekali, yang kedua, kita ingat Allah. Itu namanya zikir. Maka zikir tidak seperti zikir orang sufi. Zikir kita nak tidur, zikir, ingat Allah. Dan kita taat kepadanya. Sebab bila la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuntutan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah apa dia? Taat kepada SAW. Sebagaimana mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kandungan hadis. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Yang ini muttafaq alaihi. Kewajipan mematikan api sebelum tidur. Jangan dikatakan rumah saya tak pakai api ustaz, pakai lampu, sama saja. Lagipun kalau kita tak pakai, kita hidupkan, membazir. Apa hukum membazir? Apa hukum membazir? Haram, ikhwanu syaitin. Wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwanu syaitin. Janganlah kamu membazir. Kerana pembazir itu jadi kawan ke jadi saudara? Jadi saudara bukan kawan. Saudara siapa? Syaitan. Jadi jangan membazir. Kedua, hidupkan sunnah. Tapi janganlah gelap-gelap sangat. Artinya kalau ada lampu sampai 10 lampu, perlukan 1 lampu, yang 9 itu dimatikan. Ataupun kita perlukan 2 lampu, yang 8 lampu itu dimatikan. Ya? Api merupakan musuh. Sebab api dapat melenyapkan badan dan harta kekayaan kita. Sebab orang Melayu, masa kecil tu jadi kawan, dah besar jadi lawan. Ya? Jangan bermain api kata orang Melayu. Sebab api membinasakan. Kesungguhan Rasulullah SAW dalam memperhatikan umatnya. Baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Urusan dunia, kalau rumah terbakar, di mana kita nak duduk? Ya? Jadi, peliharalah harta kita. Jadi, saya teruskan dengan hadis 161 kerana hadis ini ringkas tetapi insyaAllah padat. Dan minggu depan, kita sambung ke hadis 162. Dan kita ada subjek yang kedua, kewajipan menuntut ilmu. Hari ini, 16 sahabat ya? 17. Okey, kita ambil sedikit soalan kemudian kita teruskan dengan kewajipan menuntut ilmu insya-Allah. Siapa yang ingin mendapatkan buku ini dapat di belakang kerana kalau tak ada buku nanti mudah lupa insya-Allah. Ya, kalau ada soalan teruskan dengan soalan, ambil 2-3 soalan kerana soalan tu banyak sangat tu. Sampai di mana kita tadi? Ya Abdul Kadir. Ustaz, apakah siapakah orang Yahudi sembah? Tolong jelaskan, terima kasih. Yahudi apa? Sembah. Apakah siapakah orang Yahudi sembah? Orang Yahudi sembah. Orang Yahudi menyembah dua. Satu menyembah Allah yang di langit, kedua menyembah Uzair yang dianggap sebagai anak Allah. Kerana mereka katakan Uzair itu anak Allah. Jadi orang Yahudi dilaknat oleh Allah dan dianggap sebagai musyrikin kerana menduakan Tuhan yang patut ditauhidkan. Yang ini menyembah Allah dan menyembah Uzair. Boleh? Iya. Uzair tidak salah. Anak saya yang ke-7 namanya Uzair. Yang sering datang tu namanya Uzair. Yang salah orang yang menyembah. Nabi Isa. Kenapa kita boleh namakan Nabi Isa? Kerana nama itu mulia. Yang salah orang yang menyembahnya. Kalau nama Uzair tidak boleh kerana Uzair disembah, mana Nabi Isa juga tidak boleh. Boleh tak yang salah. Ya? Okey, teruskan soalan. 57. Sama-sama kita buka halaman 57. Manfaatkan buku ni insyaAllah. Halaman 57 kata saudara Abdul Nasir. Bab 8, kejahilan boleh membawa kepada kesesatan. Memang jelas. Kerana kejahilan itu gelap. Manusia kalau dilepaskan tempat gelap, tanpa lampu dia akan sesat. Tetapi sesat dunia boleh patah balik. Ditakuti sesat agama, kalau dah mati tak boleh patah balik. Itu yang kita takut. Makanya, kita tidak tahu bila kita mati. Kita pasti mati. Yang kita takuti kalau kita mati tidak ada persiapan. Bila kita tak ada persiapan, dari sekarang jangan tunggu besok, lusa dan sebagainya, sebab mati kita tidak tahu. Orang yang mempunyai persiapan kalau mati, dia berusaha untuk menyiapkan dirinya, tetap Allah muliakan. Sebab menyiapkan diri ini dengan belajar. Saya katakan tempoh hari, orang yang menuju tempat belajar, kalau mati, dalam perjalanan dia mati, direbut oleh para malaikat. Yang di antaranya merebut malaikat, malaikat syurga. Yang mati dalam belajar, yang mati dalam semasa balik, itu direbut oleh malaikat. Itu hadisnya sudah kita bincang, hadisnya hadis Bukhari. Dan orang yang mati tadi belum sempat belajar, tetapi Allah bawa ke syurga. Ya, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kejahilan boleh membawa kepada kesesatan, kesyirikan. Syirik artinya menyekutukan Allah. Dan kejahilan juga menjadikan manusia itu yang jahil terhina, membahayakan dirinya dan orang lain, dan penyebab penderitaan di dunia dan di akhirat. Kenapa membahayakan orang lain? Kalau dia jahil, orang bertanya, kalau salah jawab, orang yang dapat jawapan fatwa dari orang jahil ini bahaya. Sehingga ada seorang sahabat wafat kerana kesilapan fatwa yang diberikan oleh sahabat kepadanya. Apa dia? Nanti kita bincang ya. Ada hadis di sini. Allah Subhanahu Wa Taala menghabarkan orang yang jahil ni, bila terlalu jahilnya, kita bawa hujah pun tak boleh terima dia. Dia bawa Quran, bawa hadis, tak boleh terima dia. Banyak sebetulnya sekarang kan? Tak bila jahil murakab. Bawalah Quran, bawa hadis, nantilah saya tanya guru saya dulu. Gurunya pun sama seperti dia, jahil murakab. Apa jawapannya nanti? Berpusing-pusing kat situ jugalah. Lihat Allah mengkhabarkan. لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Dan jika kami turunkan malaikat pun kepada mereka. Malaikat diturunkan di langit, jumlah malaikat bukan sedikit. Dan orang-orang yang mati hidup semula, termasuk bapa dan mak dia, berkata dengan mereka, dan kami himpunkan pula tiap-tiap sesuatu di hadapan mereka, yakni sebagai saksi dan sebagai kebenaran untuk membuktikan kebenaran SAW, yakni Quran dan hadis yang dibawanya. Dan percaya mereka tidak juga akan beriman. Malaikat turun, orang mati dihidupkan, dibawanya bukti-bukti, dia tak akan beriman kerana kebodohannya. Kecuali jika dia kehendaki Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, yakni jahil, tidak mahu, tidak tahu hakikat yang sebenar. Kenapa bucanya? Mereka tak mau belajar. Ini bahayanya. Kalau ditanyakan kepada ulama-ulama salaf, jenayah paling besar dilakukan oleh orang Islam adalah tak belajar. Itu jenayah. Membunuh orang jenayah. Tetapi, membunuh orang kalau dia tidak syirik, tetap dia masuk syurga. Kalau masuk neraka pun untuk membersihkan dosa-dosanya. Tetapi kalau tak belajar, kalau dia melakukan kesyirikan, mati dalam kesyirikan, apa akan berlaku padanya? Kekadang neraka itu jenayah. Dan orang yang tidak pernah takut kepada Allah adalah orang jahil. Tidak takut kepada Allah. Tetapi orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya yang benar-benar takut kepada Allah golongan orang yang berilmu. Ini firman Allah. Jadi kalau ingin menjadi orang yang takwa dan takut kepada Allah, sibukkan diri kita dengan ilmu. Dan kita ada manhaj dalam bertalaki. Bertalaki di dalam manhaj kita, kita wajib menghormati siapapun guru kita. Siapa yang mampu menghubungi syekh-syekh kita, yakni kalau boleh syekh-syekh yang dah tua-tua ni, seperti Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, dan ada beberapa syekh-syekh kita seperti Syekh Badar dan banyak lagi. Kalau kita tanya kepada mereka, apa hukum menuntut ilmu? Mereka katakan wajib. Apa hukum meninggalkan ilmu? Mereka katakan maksiat. Kalau ditanya apakah jenayah? Ya, jenayah paling besar. Sepakat mereka mengatakan seperti itu. Maka jangan biarkan diri antum dalam maksiat. Jangan biarkan diri antum melakukan jenayah. Sebab orang jahil, kebanyakannya penghuni neraka orang jahil. Itu jenayah paling besar. Kalau kita melakukan jenayah di dunia masuk penjara. Penjara dunia apa aja. Tapi penjara di akhirat, subhanallah, api. Penjara dunia cukup makan, cukup minum. Walaupun tak selesa, tapi ada makan, ada minum. Makanannya masih sedap, ya? Ha. Masih ada kipas, ada lampu. Tapi di akhirat besok bagi penjenayah, yakni yang dimasukkan dalam neraka na'udzubillah, subhanallah, azabnya adabun syadidun, azab yang tidak terberi sakitnya. Lihat dia, penghuni neraka mengiktiraf bahawa mereka dihumban ke neraka kerana kebodohan mereka yang tidak mahu menggunakan akal mereka semasa di dunia. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Al-Muluk ayat 10, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Satu neraka namanya Sa'ir. Dan mereka berkata, ketahuilah. Maaf. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, mencari ilmu, yakni belajar, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Neraka Sa'ir. Tuan-tuan, tanya kepada diri kita saudara sekarang ni. Dan seterusnya, besok dan seterusnya dan seterusnya. Apa persiapan kita untuk menghadapi mati? Persiapan kita untuk tak cukup makan besok, subhanallah, pagi, petang, siang, malam cari duit supaya jangan tak cukup makan. Sedangkan makan melambak-lambak. Ya, dapat pagi, tak habis petang, buang. Besok yang petang tak habis, besok pagi dua jenis, tiga jenis makanan dibuang kerana apa? Tak habis. Itulah yang siang malam kita cari. Tapi untuk akhirat, pernah tak kita bertanya pada diri kita, apa persiapan aku? Hidup kita singkat. Mati tidak memberi isyarat. Kadang-kadang orang dah nazak, tapi besok tengok sihat lagi. Kadang-kadang orang sihat. Saya dua hari yang lalu, sahabat yang ikut kuliah di mana, di Selangor, bila jumpa bergurau dan sebagainya, sekali Faisal dua hari yang lalu telefon, katanya dia meninggal, sakit jantung mengejut. Sedangkan nampak macam sihat, boleh bergurau, menguruskan anak punya kuliah. Tiba-tiba dapat berita pagi-pagi, dia meninggal. Alhamdulillah, dia ikut kuliah kita dah lama, dia istiqamah. Allahu Akbar. Kebanyakan penghuni neraka adalah si jahil. Jamaknya juhala. Ataupun orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Selain orang-orang musyrikin, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Wa man a'rada an dzikri, ini ya ayat yang selalu kita bacakan ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan siapa yang berpaling, yakni ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Ingat dia. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling, yakni meninggalkan, ingkar dari ingatan. Ingatan adalah Quran dan hadis. Kita dah belajar tempoh hari, Quran dan hadis adalah ilmu. Bila ditanya apa tu ilmu? Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kerana ilmu lah yang jadikan kita ingat kepada Allah. Jadi siapa meninggalkan ilmu? Maksud ayat ini, siapa yang meninggalkan ilmu, berpaling atau ingkar dari mempelajari ilmu yang berupa petunjuk dari Allah SWT, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit dua. Kehidupan di dunia. Sebab orang yang jahil hidupnya menderita sebenarnya. Sebab innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang dikatakan ulama. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya orang yang kenal Allah, ulama yang sentiasa berzikir. Dan tenanglah jiwanya, betul kan? Sampai tadi nak matikan lampu pun berzikir. Sampaikan nak matikan lampu pun kita ingat kepada Allah, taat kepadanya. Sampaikan nak tutup pintu pun kita berzikir. Sebelum tolak kunci kita kata bismillah. Sampai macam itu kita berzikir kepada Allah SWT kerana kita ada ilmu. Kalau tidak apa dia? Allahu Akbar. Tak tahu nak baca bismillah pun. Matikan, tutup pintu. Kalau anak tak tutup pintu maki semacam. Patutnya dia ajar bagaimana tutup pintu supaya baca bismillah dan sebagainya. Dan seterusnya dan seterusnya. Bagi yang ada ilmu dia tenang. Dia pergi ditutup bismillah. Tidur dengan tawakal. Ya kan? Tetapi yang tak ada ilmu bukan dengan tawakal. Ditaruhnya tangkal hujung sana, hujung sini. Tawakalnya bukan kepada Allah. Tawakalnya kepada apa? Sudah tangkal. Lihat orang yang tak ada ilmu. Jadi orang yang dapat ilmu, dia akan diselamatkan di dunia akhirat. Jadi hidup sempit, sempit dunia dan di kubur diazab dua kali. Sanu'azibuhum marratain. Pertama azab kubur dan kedua azab kubur ni dibawa ke mahsyar dan ketiga na'udzubillah ataupun yang kedua azab yang dikatakan yang kekal. Di mana neraka na'udzubillah. Jadi itu orang yang meninggalkan ilmu. Dan kami akan himpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan daku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu melihat. Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu. Lalu engkau lupakan. Yakni Quran dan hadis sudah datang kepada kamu. Kamu tak mau pelajarinya. Serta meninggalkannya. Yakni tak mau dibaca. Dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Jadi, sibukkan diri kita untuk menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Furqan, Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan haiwan, bahkan bawaan mereka lebih sesat lagi. Tahu ya kenapa Allah umpamakan seperti binatang ternak? Kerana binatang ternak lebih bodoh daripada binatang dalam hutan. Saya dah ceritakan macam mana? Dulu saya kecil-kecil, bapak saya suka bawa tengok sarkis. Ada sarkis tu, singa. Dibuka mulutnya besar-besar. Yang pelatih pegang-pegang cabuk tu, ditaruhnya kepalanya kat dalam mulut singa. Bayangkanlah. Orang pun tepuk tangan, suka dia. Macam mana kalau rimau ke hutan? Buka mulutnya, atau masukkan kepala anda, apa dibuat? Bodohnya singa yang jinak ni. Singa peliharaan. Begitu juga, kalau kita pergi taman buaya, ada hari-hari nanti ditaruh iklan. Pertunjukkan buaya. Dia berjoget dengan buaya. Buaya tu peluk, dia joget. Dan satu lagi, buaya yang besar tu, semasa dibuka, dia punya apa? Dia punya mulut. Kepala pelatih tu masuk kat mulut buaya tu. Kalau buaya kat sungai macam mana? Anda buat seperti itu? Nyai anda. Sebab binatang ternakan ni bodoh. Begitu juga saya duduk di Mekah 11 tahun. Orang Arab nak bawa simen ke tingkat 4 ke 5 tu. Untuk diplaster dan sebagainya. Siapa yang angkat? Dia tak pakai apa? Dia pakai apa? Pakai himar. Keldai. Keldai tu ditaruh sampai dah tak boleh jalan baru diturunkan. Selagi boleh letak, dia bawa ke atas. Keldai tu. Kalau dia tak mau, ada satu papan ditaruh paku. Dia tak mau naik, dipukul. Apa? Keldai tu rasa sakit. Dia naik juga. Tapi kalau keldai yang ada padang pasir atau pegang dia sepak dengan kakinya. Maka Allah mengatakan, orang yang tak mau belajar ni lebih bodoh daripada keldai itu. Keldai itu lebih-lebih dikasih makan. Kan? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan janganlah ambil sikap-sikap yang Allah ceritakan di sini. Begitu juga. Allah bertanya. Ataupun Allah sudah mengkhabarkan. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga orang-orang yang beroleh kemenangan, yakni mendapat segala yang diinginkan kerana ilmunya. Kerana dia mengetahui mana neraka, mana syurga, mana haram, mana halal, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah. Dan Allah pun bertanya, suruh Muhammad tanya, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yadhakkaru ulul albab. Katakanlah lagi kepadanya, wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui, yakni orang yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang yang jahil? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran daripada Quran, daripada hadis, mendapat mengambil peringatan daripada Allah, adanya neraka, adanya seksa, hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sempurnanya akal disempurnakan dengan ilmu. Sempurnanya akal disempurnakan dengan ilmu dan pelajaran. Kalau tidak, akal manusia takkan tengok orang-orang primitif ataupun orang-orang di dalam hutan. Kenapa tak sempurna akalnya? Kenapa tak dapat ilmu? Dibawa ke bandar, berubah dia. Itu ilmu dunia. Bagaimana kalau ilmu akhirat? Kebodohan manusia disebabkan mereka tidak mahu mendengar dan tidak mahu menggunakan akalnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, saya sudah baca firmannya tadi, ya. Cuma kebodohan boleh membahayakan orang lain, sebagaimana saya katakan tadi, sebagaimana terdapat kisah tentang seorang yang terluka, yang dalam keadaan junub, lalu meminta fatwa tentang mandi, yang difatwakan agar dia mandi junub. Dan difatwakan agar dia mandi junub. Akhirnya dia meninggal dunia, dan kerana fatwa yang salah, hingga Rasulullah SAW bersabda, qataluhu. Di hadis yang lain, qataluhu, qataluhu, qatalahumullah. Alam yakun syifa'ul 'ayyi as-su'al. Mereka telah membunuhnya, mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bukankah obat kebodohan itu bertanya atau belajar? Jadi tidak ada obat orang si bodoh, si jahil, si goblok kecuali belajar. Ya, insyaAllah sekali-sekali gunakan bahasa kasar boleh kan? Boleh. Tak ini masalah insyaAllah. Okey, sampai di sini dulu kerana saya tengok soalan terlalu banyak tu. Okey, Anasi, teruskan soalan. Minta penjelasan Ustaz berkenaan solat sunat awabin. Saya ada tulis satu buku kecil tentang sunat awabin. Kita tinggalkan dulu dan teruskan yang lain. InsyaAllah kita akan edarkan, sekurang-kurangnya kita kaji dulu. Ya, teruskan. Baru-baru ni ada banyak perkhidmatan matchmaking Islam di internet. Bolehkah kita menggunakan khidmat ini untuk mencari jodoh? Kawan-kawan kita pun ramai. Mintalah bantuan kawan-kawan kita supaya cari jodoh kan. Orang-orang seperti ini kita kena bayar. Apakah kita boleh jamin yang dicarikan jodoh ni yang baik? Sebab kawan-kawan kita dah tahu kan. Tungkihul mar'a li arba'atin. Tungkihul mar'a li arba'atin. Limaliha, li jamaliha, li nasabiha, walidiniha. Dikawini, taklah dikawini perempuan itu kerana empat perkara. Kerana hartanya, cantiknya, keturunannya dan agamanya. Tapi kata Nabi, bilalah beragama, taribat yadak. Jadi tentulah sahabat-sahabat kita akan mencarikan yang beragama. Ya? Apa salahnya taruh iklan di depan, saya sedang cari jodoh. Tak salah. Jadikanlah saya jodoh yang salihah. Tak salah, tulis di depan ni. Ya kan? Tak teruk nama tak apa. Nanti adalah nanti bertanya siapa tadi cari jodoh. Ya kan? InsyaAllah. Itu lebih selamat daripada agensi cari jodoh. Agensi cari jodoh ni cari duit sebenarnya. Yang penting kau kahwin. Masalah kau betul tak betul itu lain. Ya? Apa dia? Ya. Yang penting ada komisen dia. Okey, teruskan. Salam Ustaz. Minta penjelasan dari Ustaz. Kalau kita ke majlis pernikahan di masjid, haruskah kita mulakan tahiyatul masjid? Jangan pergi perkahwinan walimatul urus yang di masjid. Hukumnya haram. Itu syubhat. Saya dah tulis di sini. Hujahnya. Kenapa masjid bukan untuk rumah perkahwinan pernikahan? Saya minggu lepas tanya Salman. Ini Salman dengan saya. Di mana di Kuala Lumpur? Sampai nak cari parking pun susah. Masuk masjid, sebelum masuk masjid dengan hiburan apa dia? Kompang. Dan budak-budak lari, separuh budak-budak kotorkan masjid dengan apa? Membawa minuman dan sebagainya. Dan dewan masjid dipenuhi dengan maksiat. Kenapa? Ia datang tabarruj. Parking, kita nak parking, nak sembahyang, nak parking sampai tak ada parking. Bilakah kemuncaknya tengah hari? Kita nak sembahyang zuhur pun tak boleh. Hukumnya haram bermajlis di masjid. Masjid bukan untuk acara-acara seperti ini. Masjid untuk beribadah. Kalau ada acara seperti itu, orang beribadah terganggu. Hukumnya haram. Tidak diberkati oleh Allah SWT sebagaimana saya jelaskan dalam buku yang buku ni. Jadi tidak boleh. Kalau boleh ya, sahabat-sahabat depan saya ni yang dengan paltok, jangan buat walimah di masjid. Jangan buat walimah ataupun mendirikan rumah tangga, menikahkan anak kita di masjid. Itu hukumnya haram. Apakah ustaz-ustaz negeri kita tak tahu? Saya tidak tahu. Tanyakan dengan dia. Kalau bawa dalil ni, apakah mereka boleh terima dalilnya? Tapi mereka, tuk gadi, rata-rata paling senang kalau menikahkan orang di masjid. Sebab apa? Dikumpul kat situ. Kalau 10 orang, kat situ 10 orang senang. Kalau tidak, dia nak pindah sana, pindah sini, 10 orang satu hari tak habis. Satu di Ang Mo Kio, satu di Changi, satu di Tampines, satu di Hougang. Macam mana nak pergi? Kumpul di masjid semua. Jadi satu orang berapa dolar sekarang? $50. $50 tak main dah. 100. Kalau 5 orang, 500 kalau 10 orang. Makanya satu hari dia sanggup 10 orang tak jadi masalah. Tapi dengan syarat di masjid. Kalau inilah tujuannya. Innamal a'malu binniat. Untuk cari keuntungan. Kau di masjid bukan tempatnya. Ya, wallahu a'lam. Teruskan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah anak saya memakai locket piece sebagai perhiasan? Terima kasih. Kalau bukan lambang agama dan sebagainya, jadi masalah. Ya, pakai ini perempuan, jangan laki-laki. Jangan laki-laki pula. Lambang apa pun laki-laki tidak boleh. Sebab itu pakaian perempuan. Ya. Teruskan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haruskah isbal untuk lelaki? Ada pak, ada peda berkata tak kuat. Bolehkah bersalam dengan kakak ipar saya punya Ustaz? Isbal di dalam hadis Bukhari, ma tahdal ka'baini minal izari fabina. Kain yang menutup dua buku lali, kain yang menutup dua buku lali, ataupun pakaian yang menutup buku, dua buku lali dalam neraka. Saya pun ada nulis buku tentang isbal. Yang masih isbal, kalau tak tahu hukum, dari sekarang kena bertobatlah. Kerana Nabi Muhammad SAW menjelaskan berbelas hadis tentang larangan isbal. Isbal artinya matar. Matar itu hujan daripada atas ke bawah. Ia ni kalau yang kain daripada atas ke bawah itu isbal. Daripada bawah ke atas itu bukan isbal. Seperti apa? Sepatu, stokin, yang daripada atas ke bawah tutup buku lali, tak jadi masalah. Yang tak, daripada atas ke bawah. Tapi untuk laki-laki, kalau perempuan disuruh isbal, laki-laki tidak boleh. Nanti isbal memanjangkan pakaian melebihi buku lali. Tadi Muslimah pun bertanya, Ustaz, suami saya kerja. Uniformnya tidak boleh di atas ni buku lali. Saya katakan, ya, syarikat-syarikat memang tak izinkan kita kalau nisfu sak, setengah betis. Setengah betis? Betis kan di antara lutut dengan buku lali. Kalau tengah-tengah, itu memang kebanyakan syarikat tidak mengizinkan. Tetapi, kalau tidak menutup buku lali pun dah memadai. Tapi kalau nak jaga-jaga, ialah ataskan sedikit. Tetapi kalau baiknya, jangan sampai tutup buku lali. Ada mengatakan, boleh kalau tak sombong. Antara pakai macam itu, sombong lah. Dan dilarang pakai juga bermakna sombong. Itu masalahnya. Okey, apa lagi katanya? Soalan seterusnya. Bolehkah saya bersalaman dengan kakak ipar saya? Kakak ipar tidak boleh. Ipar. Bagaimana kalau abang tu ni kita boleh kahwin dengan dia? Tidak boleh sama sekali. Kakak ipar, adik ipar tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Sampai ke embat tak boleh. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di manakah syurga? Di tapak kaki ibu atau bapa? Ada yang mengata syurga di tapak kaki bapa Ustaz. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, hadis daif jiddan. Syurga di bawah telapak kaki ibu, hadisnya daif. Tetapi bagaimanapun kita dalam hadis, apabila dipanggil oleh bapa, dipanggil oleh ibu, maka kata salam, pergilah ibumu. Ditanya lagi yang kedua, ibumu. Ditanya lagi yang ketiga, baru ayahmu. Walaupun kita wajib mentaati ibu dulu kepada bapa, tetapi ridallah ridal walidain. Keridaan mak, keridaan bapa adalah keridaan Allah. Tetapi kita dahulukan mak kita. Ya? Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki pelindung bagi siapa? Bagi perempuan. Tetapi bagi isteri ataupun bagi seorang wanita yang sudah kahwin, maka bila dipanggil oleh maknya, dipanggil oleh bapaknya, dipanggil oleh suaminya, maka dia pergi suaminya, bukan maknya pergi bapaknya. Kalau pergi suaminya, iya, diikut sunnah. Kalau pergi maknya atau bapaknya, bermakna tak ikut sunnah. Tetapi janganlah ajar isteri kita berderhaka kepada mak mertua kita. Sebab mak mertua kita tu juga sama seperti ibu kita. Cuma kita bukan dilahirkan olehnya. Isteri kita dilahirkan. Ya? Okey, teruskan. Ustaz, haruskah songkok bagi lelaki waktu solat? Harus. Kalau katakan harus, mungkin. Tetapi kalau wajib, saya katakan, kalau ibadah, mesti pakai songkok. Ibadah paling mahal sekali pergi mana? Dan pergi umrah. Berapa tambangnya sekarang? 10 ribu. Anda pakai ihram, kalau pakai songkok apa kena? Kena dam. Jadi kita katakan cuma Syekh Masyhur dalam kitabnya Ritual Salat, Qaulul Mubin Fi Akhtain Musallin, dia mengatakan sunnah. Diumpamakan kalau kita nak menghadap Sultan, kalau Sultan itu adatnya kita pakai yang apa yang bagus, adanya pakai songkok. Apalagi kita menghadap Allah SWT. Jadi disuruh pakai songkok. Ya, tapi tak pakai songkok pun sembahyangnya sah. Ya, insyaAllah. Teruskan sahabat. Bolehkah suami ketawakan isteri, Ustaz? Gelak kesukaan sebab isteri yang jahil. Jangan, orang jahil bukan diketawakan. Orang jahil bukan dihina. Menghina orang Islam itu haram hukumnya. Orang jahil itu dididik. Orang jahil itu diajar. Menghina orang yang jahil bermakna dia masih jahil. Jangan, jangan dihina orang jahil. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau penjelasan Ustaz. Kalau isteri yang sakit, siapa yang harus tanggung kos hospital Ustaz? Suami ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Apa yang berlaku pada isteri 100% ditanggung oleh suami. Mak bapaknya tak masuk campur lagi, tapi apa salahnya mak bapaknya membantu? Haram kalau suami biarkannya, walaupun isteri kita bekerja. Tetap tanggungjawab atas suami. Ya, teruskan. Ya. Ustaz, pertanyaan merapatkan saf. Jika kita berada di sebelah kanan imam, apa makmum yang di sebelah kanan kita? Lepas itu dia beri isyarat agar ana rapat ke sebelah kiri dia kerana ada ruang sedikit dan dia berdiri dekat dengan tembok masjid. Tapi ana isyarat agar dia rapat dengan ana. Perbuatan ana betul atau salah? Syukran Ustaz. Saya pun tak faham tak sangat faham soalnya. Kalau di sini imam, di tengah imam. Kalau yang di tengah itu, kita rapat ke tengah lah. Rapat kepada makmum yang dipegang imam. Kita rapat ke situ. Ya, bukan rapat ke kiri ke kanan. Yang penting, kita rapat ke tengah. Kita rapat ke tengah. Itu yang perlu dijaga. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat hendaklah dalam waktunya. Katalah seseorang tertidur waktu solatnya telah keluar. Jadi dikerjakan di luar waktu. Adakah perlu berniat qada atau bagaimana? Umpama solat subuh atau solat zuhur yang waktunya dah habis. Sebenarnya yang diampunkan oleh Allah SWT bagi orang tinggal solat, pertama terlupa. Kedua tertidur. Selain daripada itu dia kena tobat. Tidak ada qada. Apa itu qada? Mengulang. Apakah kena niat qada? Kita tahu bahawa itu qada, kita niat qada. Selainnya tidak boleh. Katakan ada orang tengok bola tu di waktu subuh, hampir-hampir subuh, pukul 4 dah mula bola. Ataupun 4:30. Dia tengok bola punya syok, punya syok, punya syok, tengok subuh dah habis. Itu bukan terlupa atau tinggalkan sengaja, tobatlah. Meninggalkan solat seperti ini boleh mengakibatkan kafir. Boleh melakukan kesyirikan. Sebab di dalam hadis al-farqu bainal mu'min wa syirk tarkus salat. Perbezaan di antara orang beriman dengan orang melakukan kesyirikan meninggalkan solat dengan sengaja. Jadi bertobatlah ya. Ramai yang seperti itu. Kalau tertidur itu dimaafkan. Kalau terlupa dimaafkan. Tetapi terlupa kerana tengok bola itu tidak boleh dimaafkan. Sebab siapa suruh tengok bola? Apa keuntungannya tengok bola? Ya? Wallahualam, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada terluka di kaki dan ketika saya sedang solat, darah di luka saya keluar tanpa saya sedari. Adakah sah solat saya? Sah solat. Darah tidak membatalkan solat. Darah tidak najis. Kerana para sahabat yang perang, dia tidak bawa baju ataupun tidak bawa bekal baju. Bajunya dipenuhi dengan darah. Maka sembahyang berjamaah. Darah tidak najis. Darah manusia sebab manusia tidak najis. Jadi darahnya tidak najis. Kalau ikut mazhab Syafi'i najis, tetapi itu pendapat. Sebenarnya tidak najis. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hadis atau dalil yang sahih tentang solat di panas terik mendapat lebih pahala? Barakallahu fiik. Jangan. Anda cari pahala buat apa? Ada tempat sejuk, anda pergi tempat panas, bermakna anda cari penyakit. Betul kan? Allahu Akbar. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, ad-dinu yusrun yasiru fala tu'asiru. Agama itu mudah. Permudahkan, jangan dipersulitkan. Sembahyang di tempat panas, takut-takut tak khusyuk nanti. Takut-takut jadi demam. Jangan, jangan. Itu tidak boleh. Ya. Allah menyuruh kita mencari yang mudah. Jangan yang susah. Teruskan. Haram hukumnya tidak boleh. Ustaz, adakah benar dosa-dosa seorang muslimah akan diampunkan bila melahirkan seorang bayi? InsyaAllah. Dan kalau dia mati, mati syahid. Kerana melahirkan itu sakit. Sakit ini kafarah. Ya? Tapi insyaAllah. Kalau kerana Allah SWT dia ikhlas. InsyaAllah. Teruskan. Ya. Ustaz, adakah benar bahawa apabila seseorang melanggar orang lain, dia orang yang melanggar orang tersebut, mesti menyentuh orang yang dilanggarinya itu? Kalau mesti menyentuh, bagaimana kalau terlanggar perempuan, mesti sentuh? Langgar apa maksudnya? Langgar badan ke? Langgar kereta ke? Langgar apa? Kalau langgar badan, tak perlu. Kenapa kita nak sentuh? Siapa yang kita langgar? Saya terlanggar katakan sahabat. Apakah perlu saya patah balik sentuh? Tidak. Ya? Itu namanya terlanggar. Accident kan? Bukan kita rancang. Kalau dirancang tak boleh lah. InsyaAllah tak ada apa. Tak perlu sentuh. Teruskan. Adakah saya tidak bersangka baik apabila menceritakan tentang masa jahilah seseorang? Seperti menceritakan tentang kekafiran seseorang sebelum dia memeluk Islam. Kalau boleh tak ada sebab jangan diceritakan. Itu aib orang. Menceritakan aib orang itu tidak boleh. Ulang lagi sekali. Menceritakan keadaan seorang sahabat semasa jahiliah. Kalau tak ada kebaikannya jangan. Jangan sama sekali kita tutup. Sebab bila dah masuk Islam bermakna Allah selamatkan keaibannya. Jadi kalau diulang, diceritakan, itu tidak boleh dalam Islam. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya kalau suami suruh isteri solat sedangkan sudah masuk waktu, tapi isteri masih lagi tengok TV dan melambatkan solat? Haram hukumnya. Haram hukumnya. Lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Quran mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat bagi orang mukmin sudah ditetapkan waktunya. Kata Nabi, as-salatu fi awqatiha. Adalah sembahyang di dalam waktunya. Kalau meninggalkan solat hingga dia tengok TV, habis waktu bermakna ditakuti dia terkena hadis-hadis ancaman seperti kafir, syirik dan dihumban ke dalam neraka, ditakuti dia terkena hadis-hadis ini. Man taraka salat muta'ammidan faqad kafar. Di antara hadisnya, siapa meninggalkan solat dengan sengaja kafir. Al-farqu bainal mu'min wa syirik tarkus salat. Perbezaan di antara orang beriman dengan orang syirik meninggalkan solat. Man salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apabila ditanya penduduk neraka Saqar, kenapa kamu masuk neraka Saqar? Aku meninggalkan solat. Dan banyak beratus mungkin ayat Quran, hadis, kalau dikumpul ya, ayat Quran, hadis dan fatwa ulama yang menghukum dengan hukum yang dahsyat orang meninggalkan solat. Ya, maka jangan ditinggalkan solat. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Nafkah seorang suami kepada istrinya adalah pakaian, perhiasan. Itu tanggungan suami ke? Dan apa pula kalau suami yang suka mengungkit? Terima kasih. Dosa tidak boleh diungkit. Apa yang kita berikan kepada isteri kita, kita tak boleh ungkit. Apa yang dia berikan kepada isteri kita, itu hak isteri kita, bukan hak kita lagi. Jangan diungkit. Mengungkit ini boleh menyakitkan hati isteri. Mengungkit boleh menyakitkan hati orang yang kita beri. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dalam Quran Allah mengatakan jangan kamu batalkan sedekah yang kamu berikan kepada seorang dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hatinya. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau ada satu dinar, pertama untuk diri kau. Kedua, untuk a'ilah, untuk keluarga. Itu dikatakan sedekah. Jadi kalau kita dah berinfak, sedekah, nafkah kepada isteri kita, kalau kita ungkit, itu ada larangan di dalam Quran. Apa ayatnya? وَلَا تَبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang yang berinya. Ditakuti apa yang kita lakukan tidak berpahala nanti. Apa kata Nabi, kalau anda ada satu dinar, pertama untuk diri anda. Kedua untuk keluarga anda. Ketiga untuk amah anda, pekerja anda. Dan ketiga, kalau lagi satu dinar, itu bebas nak kasihkan kepada siapa. Jadi yang kedua, untuk keluarga saya. Jangan main-main anda. Jadi jangan diungkit. Hukumnya haram. Teruskan soalan. Ustaz, mestikah saya membenci seorang bayi atau kanak-kanak kafir? Tidak boleh. Tidak boleh membenci orang kafir. Tidak boleh, walaupun kita tidak boleh cinta kepadanya, tidak boleh warak, tapi kita tidak boleh benci. Kita disuruh buat baik kepadanya. Ya, kita disuruh al-walak dan al-barak. Al-walak kepada orang Islam, tetapi kepada orang kafir tidak boleh walak, tapi kita kena buat baik. Membenci kerana kekafirannya tadinya masalah, tetapi kerana individunya tidak boleh. Nabi Muhammad SAW apabila diusung, mayatnya seorang Yahudi dibangun. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau bangun? Kerana ini orang, sedangkan ini Yahudi. Rasulullah SAW bacakan ayat, walaqad karramna bani Adamah. Allah sudah memuliakan bani Adam. Jadi memuliakan bani Adam di antaranya, jangan dibenci. Yang kita benci apa kejahatannya? Kita benci kekafirannya. Tetapi dia makhluk Allah. Hatta anak yang kecil, dan anak yang kecil, yang belum akil balik, hatta anak orang kafir, kita tak boleh benci. Sebab kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kecuali bila sudah akil balik, dia memilih agama. Agama yang mana? Kalau dia memilih agama, agama Majusi atau Nasrani, dia tanggung. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan belum akil balik, sebagaimana ulama-ulama salaf mengatakan, dia masih selamat. Sebab hukum-hukum taklifi belum sampai kepadanya. Jadi jangan dimaki, jangan dihina anak-anak kecil yang belum akil dan balik. Termasuklah anak orang kafir. Teruskan. Sekarang ada TV. Ustaz, boleh tunjukkan cara membasuh janggut ketika mengambil wuduk? Syukran. Semasa mengambil wuduk bagi laki-laki, disunahkan, walaupun sudah membasuh muka, disunahkan 3 kali wuduk. Nabi kadang-kadang diambil air, dibasahkan, dibuat seperti ini. Ke depan. Ataupun dibuat ke belakang. Dia dah cuci. Kalau yang lebat, maka disunahkan ambil air lagi 3 kali untuk janggut dia. Janggut, ingat ya, janggut bukan di sini saja. Baca buku yang ditulis oleh Ali Hasan dan Salim Hilali. Janggut daripada sideburn ke bawah sampai sebut digen. Maka yang sini pun tak boleh dicukur. Yang sini tak boleh dicukur. Di sini dipelihara sampai ke depan. Ya, biasanya sunahnya kalau mau dipelihara, paling-paling pun kalau boleh ya, dipotong di bawah ni. Tapi bukan di sini. Orang sekarang potong di sini tak boleh, dipotong di bawah ini. Sebagaimana Umar bila motong, dipotong di bawah ni. Di bawah ni. Saya punya dah lebih tak masalah. Ya. Jadi apabila mencuci, kalau kita membasuh muka, terus ke janggut, terus seperti ini, memadai. Tetapi kalau kita rasa tidak puas lagi, seperti rambut yang janggut yang tebal, maka kita boleh ambil air lagi sekali, dia disapu. Sama ada ke depan, ataupun dia ke belakang. InsyaAllah. Ya? Supaya meratakan air. Kita dah bincang dalam bab wuduk tempoh hari. Yang sedikit pun macam mantak, sunnahnya tak buat seperti ini. Ya? Itu sunnah daripada depan kita buat seperti ini. Ataupun daripada ini ke sini. InsyaAllah. Iya. Buat seperti itu. Supaya meratakan. Kerana ratanya wuduk, besok insyaAllah menjadi cahaya. Dan Nabi akan memanggil kita ke hud orang yang sempurna wuduknya. Maka kita dah bincang masalah ini. Apa salahnya kita bincangkan lagi sekali kalau tidak dipahami. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum kita mencarum dalam insurans terutama yang memberi faedah kemudahan medical card? Insurans ni banyak polisinya sekarang. Bagus. Saya tidak tahu bagaimana polisinya. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tetapi kebanyakan insurans ni satu daripada cara perjudian orang sekarang. Jadi kalau terpaksa, ya. Kalau tak terpaksa, tak payahlah. Kerana dalam agama Islam ada satu sikap tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang beriman bertawakal. Tetapi orang yang insurans ya, besar, dia bukan tawakal kepada Allah, dia tawakal kepada insurans. Dia berani kerana ada insurans, bukan kerana Allah. Jadi kalau tawakalnya kerana Allah, dia tawakalkan Allah. Kalau tawakalnya kerana insurans, dia syirik. Jadi tak perlulah kita membeli insurans kecuali terpaksa. Seperti nak beli kenderaan, terpaksa. Ataupun separuh di Malaysia. Tidak boleh bekerja dalam syarikat tu kecuali kena beli insurans dulu. Kalau tidak, dia tidak boleh bekerja. Itu lain. Tapi kalau ada orang datang ke rumah, jual insurans nyawa, kita beli, kalau boleh kita elakkan. Ya? Kerana takut menjejaskan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Teruskan soalan. Insurans yang rumah, HDB wajib beli? Diwajibkan? Kalau diwajibkan, kita kena beli. Kalau tidak, kita tak ada rumah nanti. Untuk elak kebakaran, Ustaz. Ya. Bukan masalah elak kebakaran begini. Kita tawakal kepada Allah. Tapi kita kena ikut kerana peraturan. Macam kenderaan kan? Jangan nanti tak ada insurans. Kalau terlanggar nanti kita kena teruk ya. Kerana itu peraturan. Teruskan. Banyak lagi soalan? Ustaz, bagaimana lafaz untuk menjawab salam dari seorang muslimah? Sama. Seorang muslimah memberi salam, kita jawab sebagaimana orang laki-laki. Quran mengatakan wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila seseorang memberi salam, dan kamu jawab sebaik mungkin atau paling-paling kamu jawab aw rudduha. Di situ tidak diceritakan kalau muslimah kita waalaikumsalam waalaikunna. Sebagaimana filem-filem Mesir, assalamualaikum waalaikunna. Ini adalah salam yang bid'ah. Tidak diajarkan seperti itu. Tidak ada waalaikunna. Alaikunna ini untuk perempuan. Ataupun alaiki. Alaika wa alaiki salam. Tidak ada. Kita katakan alaika salam atau waalaikum salam. Alaiki, alaikunna tidak ada. Itu bid'ah. Tidak ada sama sekali. Teruskan sahabat. Ustaz, bolehkah saya menyentuh sebagai bolehkah saya sebagai seorang lelaki menyentuh seorang perempuan yang belum baligh, umpama bayi kanak-kanak? Yang belum baligh tak ada masalah, tetapi kalau ada perasaan juga tidak boleh. Walaupun budak itu belum baligh, kalau antah menyentuh ada perasaan, hukumnya haram, tidak boleh. Ya, berapa ramai budak-budak umur 5 tahun diperkosa sebab dia perempuan. Ya. Jadi kalau ada perasaan, jangan disentuh. Tapi kalau tidak ada perasaan, memang naluri kita sayang kepada budak-budak, itu silakan. Ya? Dan menjaga-jaga ya, muslimin dan muslimah. Kalau ada orang datang ke rumah kita, kalau bermain-main dengan anak perempuan kita, kita kalau boleh beri amaran kepada anak perempuan kita. Kecuali keluarganya. Ya? Kalau boleh, jagalah. Ya? Jangan sampai al-humu maut. Sebagaimana dalam hadis Muslim. Teruskan sahabat. Ustaz, bolehkah saya solat sunnah ba'diyah 3 jam selepas selesai solat fardu? Iya, kalau kita belum kerjakan sebelum masuk waktu asar misalnya. Lepas main zuhur, tiba-tiba kita berurusan. Setelah berapa jam belum masuk asar, boleh tak kita tunaikan ba'diyah zuhur? Boleh. Malah mengkodoknya juga boleh. Tak ada masalah. Teruskan. Ini sudah dibincangkan oleh Bazmul dalam kitabnya. Mengkodok solat-solat sunnah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan Ustaz tentang pertunangan? Apakah pandangan pertunangan dalam Islam? Barakallahu fiik. Saya dah bincang dalam buku ni tentang pertunangan. Panjang ceritanya dan hadis-hadisnya. Jadi baca buku ni. Baca. Saya rasa tak sampai 10 minit boleh selesai persoalan pertunangan sebagaimana saya tulis dalam buku. Selamatkan rumah tangga anda melalui ititian sunnah. Ataupun rumah tangga diberkati oleh Allah, saya ada sentuh sedikit. Tapi paling panjang dalam buku ni. Ya, Allah Allah. Teruskan. Ustaz, bolehkah seseorang mengimani zodiak? Apakah dalil bagi jawapan Ustaz? Syukran. Umat mengimani? Zodiak. Apa ni? Ramalan bintang. Oh, okey. Tidak boleh sebenarnya. Kita boleh menggunakan ramalan bintang untuk hujan, tanda hujan, ataupun tanda jalan, ataupun timur dan barat. Tetapi menilai nasib, tidak boleh. Ilmu nujum disebut. Ya? Okey, tidak boleh itu. Dalam kitab Tauhid yang kita sudah bincang, sudah habis kita bincang, itu pernah disebut tentang haramnya ya mempelajari ilmu bintang. Teruskan. Seperti apa bintang 12 ya. Gemini, Libra, entah apa-apa lagi itu jangan percaya. Itu syirik. Ustaz, adakah seorang akhi berdosa bila jika ayahnya mempamerkan gambar keluarganya termasuk saya ketika dia berisbal? Dan akhi tersebut sudah berusaha untuk tidak mempamerkan gambar itu. Tetapi ayahnya masih mempamerkan gambar itu, Ustaz. Sebenarnya tidak boleh mempamerkan gambar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, tidak boleh mempamerkan. Kalau ambil gambar tu, kalau simpan dalam album, dipamerkan tidak boleh. Dan rumah yang diada, yang dipamerkan gambar di dalamnya, malaikat tidak masuk. Malaikat rahmat tidak masuk. Jadi, wajib ini dipahami. Ya? Teruskan soalan. Ustaz, bolehkah saya mendengar nyanyian seorang lelaki? Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Nyanyian perempuan juga tidak boleh. Yang boleh nyanyian daripada seorang hamba. Atau nyanyian daripada seorang budak perempuan yang kecil. Itu pun nyanyiannya kalau dibolehkan nyanyian-nyanyian yang patriotik. Yang memberi semangat kepahlawanan. Bukan lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang berunsur seks dan sebagainya. Tak boleh. Ya? Teruskan. Apakah hukum kita mendapatkan ribet zakat balik ke atas cukai pendapatan yang kita kenakan? Kita bayar zakat yeah. Pendapatan dari cukai, yeah. Ribet itu dia kasih. Kalau memang ini persoalannya gini, kita keluarkan zakat, kita nak cari untung daripada mana? Daripada dunia ke nak untung ke akhirat? Ke akhirat. Jadi benda-benda macam ini tak pernah berlaku zaman Rasulullah SAW. Kalau boleh kita tinggalkan. Kita keluarkan zakat, kemudian ada keuntungannya lagi. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu tak boleh. Katakan zakat itu ikutlah zakat Rasulullah SAW. Dan saya sedang menulis satu buku. Mungkin akan terbitkan minggu depan. Kewajipan mukmin terabadi. Di dalamnya ada yang berkatakan tentang zakat. Ya, jadi insyaAllah mungkin saya akan sentuh masalah ini di antaranya. InsyaAllah. Jadi zakat kerana Allah ya. Dan saya katakan bahawa zakat ini adalah dalam bahasa Arab, az-zakat at-tathir. Seseorang yang ingin membersihkan hartanya, bukan harta dalam bank, bukan emasnya, tetapi semua dalam rumahnya, semua yang dimiliki, harta bajunya adalah mengeluarkan zakat. Zakat ada dua, satu zakat yang wajib dan satu zakat yang sunnah. Adapun zakat yang sunnah juga membersihkan syubhat-syubhat, benda-benda haram yang ada di rumah kita. Kita tidak tahu kan benda-benda haram di rumah kita. Untuk membersihkannya sebab zakat logatan at-tathhir. Membersihkan apa saja yang kita tak tahu selama ini. Bagaimana membersihkannya dengan mengeluarkan zakat? Kalau zakat sudah dikeluarkan, kita keluarkan infak atau sedekah. Maka kesalahan-kesalahan kita mengumpul harta-harta yang haram dapat dibersihkan dengan sedekah. Tetapi jangan kumpul lagi duit haram ya. Duit haram ni kita ketepikan. Duit haram bagaimanapun seperti riba, judi dan sebagainya tetap tidak boleh dihalal. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu kan? Tiba-tiba orang kasih kita duit. Rupanya dia kena loteri. Kita pun tak tahu. Tiba-tiba kita beli perkakas rumah dan sebagainya. Untuk membersihkan ini semua adalah antaranya dengan zakat dan infak. InsyaAllah. Ambil lagi satu, Syekh. Saya ada penjelasan. Tadi kertas tu kertas apa? Ni Ustaz. Umum Ustaz minggu depan ke Edohang. Okey, insyaAllah. Mestikah saya mentaati perintah seseorang yang tidak mengandungi maksiat kepada Allah? Iya. Apa saja yang tidak mengandungi maksiat kepada Allah Taala kita wajib taati. Kalau perkara itu benda yang harus dan mampu kita lakukan. Kalau tidak mampu, tidak boleh. Ya, kalau tidak mampu, tidak boleh. Saya rasa berada di situ, cuma ada pengumuman. Minggu depan, kuliah masih seperti biasa. Cuma arahannya, saya ada daurah di Radio Hang. Tajuknya, kalau tidak diubah, Al-Wala dan Al-Bara'. Al-Wala dan Al-Bara' kebanyakan kita tidak tahu. Banyaknya kita tidak faham. Jadi, siapa yang ingin ke sana, kuliah saya jam sini lebih kurang jam 10 ya. Jadi, kita kena pergi awal lah. Kalau boleh dapatkan ferry yang awal. Kalau siapa nak pergi. Tapi apa salahnya kalau kita wakilkan seseorang untuk menguruskan, beli tiket dan sebagainya. Macam mana Hamzah? Ya, Saudara Nahrawi, berikan nama nombor pasport dan tarikh luput, expire dia. Supaya boleh diuruskan. Kerana nak masuk Indonesia, kalau tinggal seminggu, dua minggu tak boleh masuk pasport ya. Tempori ada seorang sahabat, rupanya dah nak expire, dia masuk juga. Dia kena tahan begitu lama. Nasib immigration tu masih beri kelulusan boleh masuk. Jadi kalau boleh kita beri nama dan tiket, harga tiket kepada Saudara Nahrawi dan nombor pasport. Ya, insya-Allah.